Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menikah kelolaan panjenengan sedaya nanti pinten-pinten kanugrahan peparing saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelolaan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ing majelis menika. Mugi-mugi anjen kita sesarengan dari akan pengawasan menika. Saya sedaya dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anjen kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat fi dunya wal akhirah. Mula saking menika monggo saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin sami maos doa sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wabarik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 96 baris kaping 9. Wa tahqiqu utawi nyejatekaken pembahasan meliti nahqiq pembahasan soal murid niku lek wis ora duwe karep niku jane larah-larahe disuwi. Wa tahqiqu utawi nahqiq nyejatekno pembahasan fi hadza ing dalem iki-iki irodah soal irodah iku anaman sak temene wong tamah hadot kang dadi murni apa iradatu iradahe man dadi murni li ubudiyatillahi maring ngabekti marang Allah azza wa jalla dimuraati hukuki dimuraati hukukihi kelawan ngreksa njaga pira-pira hak Gusti Allah. Di ajli ma karena arahe barang wajib bakang wajib apa ma alahi ing atase man mindalika saking mengkono-mengkono hukum layak tawasalu kang ora tumeka sapa man bihi kelawan hukum mau kelawan dalik ora bisa tumeka ilana ini hadzim ma maring merkoleh bagian apa wae wa kang utawi man iku alazi wong yusama kang diarani sapa lali diarani murid dan ing jeneng murid sing jeneng kawong karep falam yusama mongko ora diarani sapa man dilalika kelawan mengkono-mengkono karep ila anau kejaba anahu sak temene man sing karep iku mutasifun bersifatan bil iradati kelawan karep al haqiqiyati kang sejati al muta'alliqati kang berhubungan bi asrafil matalibi kelawan luweh mulyane pira-pira panyupreh wa nihalat wa nihayat il amali lan notoke pira-pira kepinginan penganenanen wal ma'aribi lan tegese pira-pira kekarepan wa dzalika utawa mengkono-mengkono jeneng murid irodah sing digawa murid mani iku amrun wujudiyun perkara sing pancen ana ya siku kang bener apa an mustaqo karep ento ditokno dimustakaken minhu saking amrun wujudiyun mau apa sing ditokno ismun jeneng murid liman keduwe wong koma kang jumeneng sapa man bihi kelawan liman keduwe koma kang jumeneng bihi kelawan man apa sing jumeneng dalikal amru mengkono-mengkono perkara sing napa perkara sing wujudiyun kala wau wis dadi maknane ngono tok ya mulak ngoten nggih. Eben tiang sing irodahe karpe niku pun murni tidak ada tumpangan keinginan lain murni siji tok niku ibadah ngubudiah niku tegese ngelunggui sifat kawula duduk ibadah tumandange ibadah niku tumandange ngubudiah niku sifat ngubudiah yaiku ya nisbat berarti sifat kawula yang sing murni karepe niku pengin ngelunggui sifat kawula carane piye leh murnekno dia menjaga hak-haknya Allah. Artinya menjaga haknya niku sing duwe karep iku ya ben Gusti Allah dhewe, aku ora usah. Hari niku jenenge memurnikan kehendak untuk mengelunggui posisi kehambaan. Sing jenenge hamba iki gak duwe program. Sing duwe program bendoro, juragan. Ngoten. Li ajli ma wajaba alaihi min dalika krana pancen niku harus untuk tidak ngoten niku wau tidak punya kehendak dan biar Allah sendiri yang punya kehendak itu mau satu keharusan Setiap orang yang punya keinginan untuk memurnikan posisi kehambaan, ya mesti kudu ngoten niku. Dan layak tawassul bihi boten pisan-pisan dia bae ingin menggunakan gerak ibadahnya itu, termasuk keinginan memurnikannya itu, sama sekali tidak dijadikan alat untuk mencapai bagian bagi diri. Pokoknya moh oleh bagian. Sampai bagian bagian pengalem, bagian sing muncul saka posisi kehambaan itu pun dia tidak mau. Mergo nek gelem berarti ora ibadahna. Ngoten lho niku, niku pemikirane wong sing murni ngoten niku wong. Wong sing murni lho nggih. Lah sampean sing ora patek murni aja melok-melok murni. Mungkin ruwet sampean murni. Niki ngomongno wong sing murni. Lah sing awak dhewe sik proses belajar murni nggih. Ya belajar, ngoten lho, ya ampun terus susu memandigakan diri wae. Aku lho wis iso murni, ora murni neh. Nah, termasuk dia tidak ingin memurnikan, karena keinginan murninya tadi tidak ingin mendapatkan bagian bagi dunia, termasuk bagian apa? Bagian dikai jeneng murid. Dan mulane pak akhirnya falam yusama bidzalika ila annahu muttasifun bil iradah al haqiqiyah al mutaalliqah bi asrafil matalib wa nihayatil amal. Mula nek sampe nyambake niku diarani murid semata-mata bukan menghendaki kepentingannya, tapi kata-kata murid yang bisa diterima oleh dia adalah sifatnya Allah yang ditampilkan pada dirinya. Sama sekali dia enggak ingin menjamah itu. Tapi mergo Allah ngersakno kuwi templek ning dhewe, dia juga enggak bisa mengelak, ngoten. Mergo lek sampe aku moh nolak, berarti aku di karep yo. Ngoten persoalane iki. Tapi penamaan itu bagi dia sama sekali bukan kehendak dia. Tapi seluruh cita-cita sejak awal tadi itu sebenarnya juga kehendak dia juga. Ngoten nggih, itu pun sebenarnya kehendak dia juga. Cuma kehendak itu begitu murninya, begitu mulianya, begitu hebatnya kehendak itu sampai-sampai napa nggih? Karep-karep liyan itu dianggap dudu karep, satu-satunya karep ya hanya ingin tidak ditemplei wewenang karep itu tadi. Ya mbake tidak kepingin ditemplei wewenang karep senajan ketemplekan jeneng karep. Ngoten pancen iki mboten umum niku. Mboten umum. Nah, cita-cita, keinginan, kehendak yang modelnya seperti itu termasuk sesuatu yang hanya kata-kata. Apa memang ada? Nah, ngriki dijawabaken wa dzalika amrun wujudiyun. Keinginan seseorang yang ingin memurnikan dirinya dalam posisi peribadatan murni sampai untuk mengendaki sesuatu pun dia berusaha untuk membersihkannya. Biar kehendak, biar iradah itu benar-benar murni milik Allah. Nah, ternyata itu pun irodah juga sebenarnya. Maka irodah jur ditemplek no wong niku wau, jur wong niku diharani murid. Bahasane pengeriki, maka bolehlah. Ya sihku niku, bolehlah. Keinginan orang itu lalu mustah dimustahkan dari kata-kata irodah. Mirodah sing irodai kemurnian kalau wau, irodah kemurnian itu dikatakan murid. Aroda yuridu irodatan wa murodan fahuwa muridu. Aroda yuridu irodatan wa murodan fahuwa muridu. Ya, mustaq itu. Mengapa kok sampai sifat yang nemplek kepada orang itu memustakkan nama murid? Dari irodah yur muncul jeneng murid. Mereka pancar keinginannya itu ada. Keinginan apa? Keinginan memurnikannya itu memang ada. Ketepaan objek keinginannya itu adalah hilangnya kehendak dari dirinya. Kan wadon. Iya toh? Tapi kan keinginannya pancen ono. Iya lagi. Cuma di batas mana dia menolak irodah itu? Dia hanya menolak irodah sing irodahnya itu irodah wewenang. Irodah wewenang sing kagungane Allah wilo dhe'e mau te. Tapi irodah sebatas hamba ya tetap duwe. Oh, ngoten lho nggih. Irodah sebatas hamba tetap duwe. Tapi irodah hukukul ubudiyah lan hukukur rububiyah tetap ya mbek duwe garis. Sing irodahe rububiyah ya ben dipek Gusti Allah, sing irodahku ya sebatas irodahe kawula. Lah puncak dari irodahe kawula kuwi ya mung duwe kepinginan ora kepingin limo. Ngoten lho nggih. Tapi iki tetep tepat amrun wujudiyun. Tetep amrun wujudiyun masih ada. Masih ada. Dia dikatakan murid, diberi jeneng murid, ora kok nalika ndeke wis ora duwe karep blas, ora. Ora ngono. Wa annahu ora sak temene wong sing diarani murid. Iku sumia diarani sapa murid. Bidalika kelawan mengkono-mengkono jeneng murid. Li ajlima karena arai barang. Suli bakang wis kajedel, wis ilang. Apa ma'anu saking murid. Bayane minal irodati saking irodah. Al majaziyati kang bangsa majas. Al muta'alikoti kang berhubungan. Bihududihi kelawan kepentingan iman yora. Ngoten kan, jadi di sini ada dua irodah lho nggih. Irodah untuk mengembalikan hak irodah kepada Allah. Gitu. Irodah untuk membatasi diri jangan melu-melu irodah. Nggih. Paham nggih? Ada dua irodah di sini. Ada irodah sing untuk dikembalikan ben Allah dhewe sendiri. Nah, itu namanya asrofil matolib. Cita-cita untuk ben Allah dhewe sing di irodah itu namanya asrofil matolib. Tapi lek irodah niku sing balike ning kepentingan awake dhewe, lek karepku kuwi lak ngene ya. Nah, lek sampe muni karepku lak ngene. Sing karepku lak ngene niku cara gamen disiki kersa jare wong Jawa. Nah, itu namanya irodah majaziyah. Irodah sing ora sak beneri irodah sing niku dihubung-hubungno karo kepentingan diri. Mboten. Lakin tetapine lamakana nalikane ana apa salabu isdauma kadhedhele salah sijine irodah hakikiyah lan irodah majaziyah ya tadi mongko natrapi ya mongko sama kana nalikane ana apa salabu ahdahuma oh apa salah bu'idah maka jadele salah si jine irodah irodah hakikiyah kali irodah majaziah, nah sing majaziah pun kededel ini tak? Sing irodah sama majaziah kan mis ngurur ditirakati, diriagoi, dilatih sampai diimpet macam-macam kan sesuai irodah majaziah hilang ini tak? Dan itu jadinya salah salah bu'idah umat kadedele salah si jine irodah iku yak tadi khabare kana ana iku yak tadi bisa natrapi apa salah ihda umma bisa memunculkan bisa mengakibatkan wujudal ukhra ing wujude iradah liya contone piye wujude iradah liya kaqtida il wajib sing iradah liya mung kaqtida il wajib kaya penatrapane barang kang mesti lan otomatis. Ya otomatis toh? Enak iroda loro, sitok hakikiyah, sitok majaziyah. Lek sing majaziyah ilang. Otomatis toh? Sing hakikiyah itu yang harus ada. Lah. Nek pun ngoten niku berarti berarti sahha dadi bener. Lidzalika makrono mengkono-mengkono iktidail wajib. Apa sing bener asyairu dawe kiai syair di ini ini kok terus begitu tau dawe kiai syair di ini dawe kan ya kan takunu muridan summa fika irodatun idha lam turid syai'an fa anta muridu kowe karep terus ning jerone awakmu ana irodah. Nah, nek kowe wis ora karep apa-apa, lah iku jenenge kowe karep. Oh, ngerti lho, nggih. Dadi apa-apa sing dimaksud Kiai Syair niku wae apa-apa iradah majaziyah. Dan iradah majaziyah sing dibusek muncullah iradah hakikiyah nggih niku iradah untuk menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Iradah hakikiyah seorang hamba untuk mblesek no awake dan membiarkan irodah ben dinggo Gusti Allah. Lah itulah irodah sing sak bener irodah sing oleh dinggo kawula. Lah dene soal operasional irodah persis e piye? Ya ben Gusti Allah dhewe. Wong operasional irodah iku wae kono. Lah wonten. Lah dewe iki syair niku wau. Apa sing bener amyut lako arep yang terduka diukarakno diomongno apa sing diomongno ismul irodati jeneng iroda jeneng karep alaman ing atase wong sulibat kang wis dijedel apa iroda majaziyae ngono penjenengan sulibat kang wis didedel apa irodah majaziyah minuh saking man wayak jun lan wis batesi hu ing ing man wayak jun lan wis batesi apa ismul irodah hu ing man dibatasi aman saking wong wujidat kang wis ditemu ing daleman apa sing ditemu rasa kotun bagusi ati wa malahatun lan manisi rasa gak duwe iroda wa nikmatun lan nikmate gak duwe iroda majaziyah. Sing dimaksud gak duwe irodah niku ora duwe irodah majaziyah. Ramadan. Wa bi hadza. Lan kelawan iki-iki nyejatekno pembahasan sing sedhek jlimet niki. Dengan ini tabayana mongko dadi pertela, dadi jelas. Laka kedue sira. Apa sing dadi jelas? Kalamu Abi Yazid Jawi Syekh Abi Yazid Al-Bustami wastiqomatuh lan oleh ngugemi Abu Yazid Al-Bustami ninggone dawuh khaifu qala sekirane dawuh sapa Abu Yazid Al-Bustami khaifu qila sekirane ditakokno lahu maring Abu Yazid apa sing ditakokno maturidu mau tawi napa niku turidu karep sampeyan. Nah pakola moko jawab sapa si Abu Yazid uridu anla uridu anla urida uridu karep sapa ingsun karep anla urida karep yen to ora karep sapa ingsun sing dimaksud iki aku kepengin ya aku kepengin ora kepengin duwe iradah majazi ngoten lha sing terusno ngoten jajan aku kepengin ora duwe iradah majazi soalnya nek iradah hakiki iku aku pancen yo gak melok duwe dadi wis otomatis aku gak pengin sing kuwi sing tak pingini kuwi aku mau ketiban irodah majazi dini ketekan irodah hakiki kogusi Allah namanya aku raisa nolak aku irodah hakiki ini ya betul lagi termasuk apa itu irodah hakiki ini ya lah orang karepui itu termasuk irodah hakiki gitu kepingin orang karep itulah sakjane sing diarani irodah hakiki mergo hak wewenang kelangsungan irodah iku murni hak Allah Subhanahu wa taala. Lha nek sampe dheweke ketekan irodah hakiki kok nolak. Lha iki jenenge malah malah tabrakan karo irodah Gusti Allah. Lha itu mesti tabu, dia enggak mungkin. Jadi urid kasing ngarep karo urid sing mburi iku benten, ngoten lho. Uridu karep sejati sapa ingsun karep sejati anla urida arep ento ora karep majazi sapa ingsun nggih gampil to akhire yo kejane sing ngrungokno ngrungoknane karo disambi adang ya to wa annahu lan sak temene dawe dawe Abu Yazid iku laisa ora ana apa dawa ora niku bimuhtalin kelawan perkara kang den panjingi kecacatan omong mboten itu sama sekali bukan omongan cacat sih wah itu enggak logika enggak logis itu bagaimana ingin kok ingin tidak ingin itu lah terus nah mboten niku jane kebiakan mboten nggih unine saged mboten wala mutanaki dolan ora ana paradok iku maujud. Tidak ada, tabrakan tidak ada di situ. Karena sudah dipisah lebih dulu. Abu Yazid iku kawula, Gusti Allah iku bendoro sing jenenge kawula, iku ya dipeksa iradah saja. Nah, dhewe iso nampa iradah sing dipeksa niku, mergo iradah sing dipeksa kuwi ora aku sing karep. Mboten. Tapi lek sing iradah untuk kepentinganku, aku mau. Niku kamata wahama kaya oleh padha nyono padha salah paham sapa ba'duhum setengahe kaum. Sebagian memang ada yang salah paham tentang nanggapi dawuhe Abu Yazid aku pengen sing ora pengen lho niku. Salah jenipun tasih bicara soal irodah. Oke. Mesti san benek karepmu. Tapi insyaallah mboten wong niki namung dingge latihan olah ten jero mawon. Jadi latihan ngrasakno ngoten. Ngrasakno maksudnya nggih. Piye to apa ya iso nandangi apa-apa ning ora karep. Ya ora iso, ngoten lho nggih. Sing dimaksud menarik sesuatu proyek perjalanan lakune menungsa ne sing lakoni niku terus lalu menarik kesimpulan bahwa lakon sing metu iki karepku lho iki lho sing kon ngilangi niku wontene niku ngoten. Tapi lek sampean pengen mangan, pengen ngombe, pengen macam-macam, ya monggo. Mergo tekane pengen mangan itu ya dudu karep sampean gak jane. Wah, ten lho sakjane niku ora kok terus wis begeges terus ora njuk karep lho ya apa ya iso. Salah satu sifat kesempurnaan yang menungso sing ditemplekne Allah Taala teng menungso ya niku termasuk duwe karep niku. Ngerti lho nggih. Tapi sing dimaksud napa? Ambisine menungso sing kebacut. Jur istilah karep niku wau selengke, ngertos selengke. Selengke niku cetele bleh ora teku lho, mesti niku lho sing ora oleh. Kala dawuh sapa? Syekh Ibnu Athaillah fi Tanwir ing dalam kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Jenenge kitab At-Tanwir niki nerangno isqatu tadbir. Bahwa rancangan itu isqat, isqat itu gugur. Gugur itu bisa tidak punya pengaruh apapun dalam kehidupan yang namanya rancangan. Niku dijelasne panjang lebar tentang kitab At-Tanwir. Lah niki cupliane bicara soal karep. Walam. Ngertia sapa sira? Ana usah temene kelakuan. Iku kola dawuh sapa baguhum setengahe kaum setengahe menungso. Dawuh ngene. Inna Aba Yazid. Sak temene Abu Yazid. Iku lama aroja. Nalikane ngrasakaken, las nalikane kepingin sapa Abu Yazid. Kepingin an layurida, arep yen to ora karep sapa Abu Yazid. Ngono kuwi berarti fakot aroda. Monggo teman-teman wis karep sapa Abu Yazid. Iku enten sing ngerteni ngoten. Artinya itu nonsense. Ngkondoni jareke ndeke ora apik, pengin supaya gak pengin. Ya itu enggak mungkin, wong nyata-nyata dia masih pengen kok. Mboten. Lah wa hadza utawi iki kesimpulan. Iku kauluman ucapane wong. La ma'rifata kang ora ana pengertian hakikat iku maujud indahu ana sandinge man. Kesimpulan ngono ku mang, kesimpulan sing ora dibarengi pengertian sing mendalam. Lah napa niku maksude ma'rifat, pengertian mendalam iku wa dzalika. Utaya mengkono-mengkono ma'rifat indahu pengertian sing mendalam iku anna Aba Yazid sak temene Abu Yazid iku inama aroda angin pestine ngarepaken sapa Abu Yazid ngarepaken an la yurida ing yen to ora karep sapa Abu Yazid iku li annallah krana sak temene Allah Taala iku ikhtara wis milih sapa Allah lahu kedhe Abu Yazid walil ibadilan kudu kabeh kawula ajma'a sakabehane wis milih adama wa iradati ing ora anane karep liya mahu sertane Allah. Boten. Tegese nek nglakoni apa-apa, boten. Iku aja karepmu sing numpak lakon kuwi. Tapi ben karepe Gusti Allah dhewe sing mendorong lakumu. Balik teng soal tata krama dhisik kok. Kaya ngene iki, kowe dikongkon ngombe, dikongkon mangan kulu wasrobi. Ngombe yo, mangano ngombe yo. Niku sing perintah Gusti Allah. Lah nek perintah, niku berarti sing ngersakno minum Gusti Allah. Lah nek ngono kuwi lho, kuwi nalika tanganmu nyelonong ngangkat gelas arep ngombe iku kowe aja melu-melu pengin ben Gusti Allah dhewe sing merintah kowe. Jangan sekali-kali ada kepentinganmu ikut memanfaatkan perintah itu. Niku jenenge memurnikan napa iradah. Niku termasuk sholat. Latihane ngene iku termasuk salat ya kan. Mergo bondo niku lak digunjeki kepentingan lak penak banget. Nggih. Termasuk ibadah zakat niku nggih mengke upama sampean gelem zakat del nggae duit 5 juta 6 juta niku zakat sampean. Niku netokno zakat tak perintah Allah. Nggih. Terus sampean yo ya budal. Tapi kan netokno duit 5 juta niki lak sampean ada kepentingan juga di situ. Nek aku gelem netokno zakat kok aku lak diarani wong saleh. Lah, sing dimaksud ora karep iku ora melok-melok karep nalika diperintah. Ben murni aku nandangi iki yo karepe Gusti Allah yo perintah Gusti Allah tok. Sama sekali aku moh melu-melu nyandak nyawa aku tak melok dhewe ora. Oten. Paham ya? Mongko utaya biasa. Iku layak taru orang duit pilihan sopa Abu Yazid mau bareng-bareng karo Allah iran duit barengi pilihan Allah ini kalau mau tapi tetap napa sing dipilih ini Allah napa sing diperintah ini Allah tetap dilakoni. Nah nalika sama ngelakoni budal salat ini mau dan iku ya murni kersane Gusti Allah cuma nafsu sok-sok niku selengke niku wae melok gonceng. Selengke melu gonceng perintah. Dari gonceane niku oleh apa-apa. Lah niku sing sik kudu dimurnekne sing laturit alayurit niku sing iki saja. Lah nek wong ora karep apa-apa belas, apa ya iso salat wong ora karep. Sing dimaksud mboten. Jadi bahwa moko ta Abu Yazid iku layak taru ora tau milih sapa Abu Yazid mau sertane Allah sayan ing siji-siji. Wala yuridu lan ora ngarepaken sapa Abu Yazid hu ing sayan. Anger wis bareng karo urusane Allah. Niku pun piyambake nglokro. Soalnya kalau aku melok-melok ngerancang, melok-melok karep aku kok padha karo jejer Gusti Allah lha kuwi gak pantes dilakoni kawula. Oh, mate. Tapi lek moro-moro Allah kok nekano karep, ya ditampa wong karepe kono pancen kudu ditekakne karep kuwi mau, ya tak tampa karepe iki. Ora kok aku sing karep, tapi ana kiriman karep tak ana tak tampane. Nah, niku bahwa mongko taya Abu Yazid fi iradatihi ing dalem karepe Abu Yazid karep an la yurida arep yento ora karep sapa Abu Yazid iku muwafiqun sesuai nyocoki li iradatillahi maring kersane Allah lahu maring Abu Yazid. Dari situlah dia ketemplekan sifat iradah hakikiyah jur dheweke diarani murid. Benora paradok. Murid apa? Murid karep menghapus irodah majaziyah. Nah, bali dalita. Karena mengkono-mengkono kesimpulan pembahasan soal irodah. Kala dawuh sapa asy-Syaikh Abul Hasan, Syekh Abul Hasan. Dawe fakullu muhtaratis syar'i wa tartibatu huwa muhtarun lillah. Itu rumus. Rumus fikih, fikih tasawuf. Fakullu muhtaratis syar'i, mongko utahi sekabehane pira-pira pilihane syariat. Kayak subuh niku syariat milih no sampean milih nurani bantal napa milih budal wudu pilihane syariat iki budal wudu lah niku jenenge muhtarati syar'i termasuk urute wa tartibatuhu lan napa nggih schedule urut-urutane niku piye urute wudu, piye urute salat, piye urut-urutane sing dipilih nang syarak niku. Termasuk kapan timbulnya wajib, kapan timbulnya sunat. Itu kan nek urute. Urute wong wajib salat subuh, lek wis manjing salat manjing wektu subuh. Lek urung manjing wektu subuh jenenge urung wajib lan lek ten urut-urutane. Ya. Semua pilihan syariat dan semua urutan-urutan syariat iku huwa utawi kullu mukhtaratu syar'i iku mukhtarun dadi perkara sing dipilih lillahi nunggu Allah. Jelas. Nah, walaupun kamu manusia ketika mendengar berita bahwa ini pilihan Allah sudah barang tentu manusia menanggapinya, lah kuwi yo pilihan liyane kok. Nah, tiro si Abu Yazid, aku pengen ora kepengin duwe pilihan liyane iki mau, ngoten. Tapi aku pengen salat, aku pengen zakat, aku pengen wudu, pengen aku. Ora kok mergo aku sing akan memanfaatkan wudu, bukan. Bukan kok aku oleh salat terus aku oleh ganjaran terus aku oleh kemanfaatan soko salat itu, bukan. Tapi semata-mata mergo posisiku iki ngene, karo Allah dideleh ning gone wektu sing jenenge wektu fajar, njur dadi wektu subuh, moro enek mukhtarot, enek pilihan, aku kon salat subuh. Aku kepengin lakoni salat subuh kuwi sing murni krana pilihan Allah. Dudu krono aku melek manfaate salat subuh. Yeah. Yeah, dilate, ngerti lho, sama, wah, gak nyandak aku lho, ya. Ora usah nyandak, wis pokoke dilate. Wong anane diomongno, ngerti lho, nggih. Anane diceritakno lan anane diulangno niku kan mergo panjenengan kudune iso. Lah nek urung iso, panjenengan isih cilik. Ya, terus to. Engko nek kowe gelem latihan sesuk lah iso. Udik pian niku ora iso mangan sambel jitu saiki iso malah gawe sambel. Wajar. Mula laisa dadi ora ana. Laka kedhuwe sira minhu saking mukhtarun lillah mangi, apa sing ora ana saya wici-wici. Mergo kuwi sing milih Gusti Allah ya wis. Budiane Gusti Allah kok aja melok-melok milih. Ngerti lho? Termasuk aku kepengin salat. Ya wis. Kepinginmu salat ku mau aja kok kowe sing kepengin, ngono lho maksudku. Ya, tapi kudu ana sing terus kepingin mukhtar kepinginanku terus jruk mboten iku sampean aja melok-melok. Tapi tumandang ngoten. Ya. Panjenengan sing marahinya ya kula. Lah desek kepengin gonceng niku to sakjane sing marahi muni gak nyandak bareng niku. Mergo selama niki mesti awak dhewe melok nyandak. Oh iya ya tepak ya. Salat kuwi awakku ya sehat, raiku muda ayu. Gue oleh ganjaran. Terus kabeh wong ngarani aku jadi wong alim. Lah, oh teniku terus niku akhirnya terus ada khuzuzun nafsi teniku. Padahal justru khuzuzun nafsi ini yang harus dihapus. Tapi soal terselenggaranya mukhtarul syar'i, mukhtarul lillah itu harus terselenggara. Harus terselenggara. Mulane tugasmu siji tok. Fasma wa ati, wis ku tok. Fasma rungokno perintahe wa ati manuto perintahe. Rungokno lakonono. Ban. Aja ana liya-liya sing melok merintah. Liya-liya melok merintah niku werni kali lho nggih. Liya-liya melok merintah niku tegese sampe ditarik untuk melakukan lakon lain selain perintah itu. Nggih. Atau sampe yo tetep lakoni perintah itu tapi ada kepentingan lain nurut di dalam perintah itu bisa terjadi. Ngoten. Dan itu kedua-duanya harus dihapus. Aja sampai krungu hayya ala shalah. Mah. Aku arep turu, ya aja ngono. Lha ngoten lho, nggih. Ya aja hayya ala shalah. Oh iya, beneran. Mergo pancen aku wis sumayan karo wong ning masjid iki mau bengi kok. Nah, berarti ini ngenten kepentingan liyan nunut pengene kaya ala salahnya. Jadi kedua-duanya ini harus dihindari. Jadi diikhtiari, dilatih, diriadoi supaya napa sing jenenge nafsu niku ora melok-melok. Mergo nafsu niku kala-kala bedal lepas dari garis perintah atau nafsu itu melebu semangat yang juru di perintah tapi mergondeknya ngulik ngon selengke nih wah dua kaya raka arwan lah noto korusi noto sembarang kalian ya lah tiba-tiba mergond lah noto korusi ini kone ini anak sing dilirik lah maten dan itu jenisnya malah mboten mboten murni wahada utawi iki-iki carane nglakoni perintah sing diceritakne Abdul Hasan Sadili iki iku maudhi'ul fiqhi dasar-dasare fikih ar-rabbani kang bangsa pangeran fikhur rabbani fikih yang dilakukan untuk bener-bener berkaitan dengan seluk-beluk tata kramane kawula karo pangeran wal ilmil laduni lan dasar pijakane ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang murni yang riko tanpa ada kepentingan macam-macam dari yang ketiban ilmu. Wahuwa utawi utawi fikhur rabbani yang model iki yaitu arjun lapangan arjun bumi bumi litana zuli ilmil hakikoti maring tumurune ilmu hakikoh al-makhudati kang diharap anillahi saking Allah langsung ya iki sing klebu ning gone jawuh man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddi sapa wonge sing arep diselawani dikersakno dadi wong apik iku mesti dhewe dikai pengertian fikih agama sing dimaksud fikih agama niku fikih tata krama dengan sadar sesadar-sadarnya bahwa sholat, zakat, haji, puasa, syahadat dan seluruh perintah-perintah yang lain itu benar-benar dari Allah dan dia siap menyelenggarakannya tanpa ada kepentingan apapun selain memang itu perintah Allah. Ini sing diarani fikhur rabbani nek istilah sing selama niki kula omong ini tengkojong-kojong kita berusaha untuk menyadari agama bukan untuk bersemangat dalam agama kita belajar sadar agama bukan belajar semangat beragama semangat beragama itu yang ternyata ambisi-ambisi melalui ajaran agama itu tapi sadar beragama itu artinya menyadari posisi dirimu terhadap agama itu. Nek semangat beragama entene ngamuk-ngamuk. Lek agamane disinggung wong sithik ngamuk ngunus pedang. Tapi perintah agamane dhewe ndek ra gelem lakoni. Termasuk tata kramane ndek terhadap Allah mboten tahu diitung. Bahwa ternyata ndek melok gonceng kedudukan di dalam agama. Dia tidak pernah merasa bersalah. Tapi lek wong sadar beragama itu ini kuwi garisnya jelas. Aku kawula Gusti Allah bendoro. Agama ku mukhtaratus syar'i. Agama itu adalah alternatif-alternatif yang sudah ditetapkan oleh agama. Sama sekali saya tidak punya kepentingan dengan alternatif itu dan sama sekali saya tidak bisa mengelak dari alternatif itu karena aku kawula. Itulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan indah ini. Indah sekali kalau kita bisa masuk ke situ. Wong terus ora nek beban tapi aktif lho lak iya enggak? Gane beban tapi aktif lho. Sagepe iso ngumpul-ngumpul liyane. Tapi kepentingane dhek jelas ora nek sing wedi kelangan ndek ora melok duwe. Ya ngono lho. Ora melok duwe. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Abbad kok saya pun abad ya? Anu, saya pun atau ilah ni saya terusai, terusai tengene kitab At-Tabib. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fa abana moga mertelaken sapa Syekhul Syekh Syekh Syahbul Hasan Asadili bihadal kalami kelawan iki dawuh mertelane apa mertelane inna kulla mukhtaris syar'i sak temene saben-saben pilihane syarak iku layu nakidu ora melawani ora napa berhadapan ora ngerusak ikhtiyar maqamil ubudiyati ing pilihan makom kehambaan sing makom kehambaan mang al mabni kang dibangun didasarkan alat tarkil ikhtiar yang ngatasi ninggal milih ninggal milih itu kita gak kenal kok lek Allah milih carane salat itu kudu ana ruku ana sujud ana macam-macam ya aja milih cara liya dan niku maksudnya alat tarkil ikhtiar ora kok alat tarkil ikhtiar aku sorate usaha kok lek waya salat tak salat dhewe lho mboten ngoten. Artinya bahwa pada jam 5 pagi itu ada perintah kamu sholat subuh, lakukanlah sholat subuh karena memang tidak ada alternatif lain kecuali kamu harus sholat subuh. Jangan kamu punya pilihan lain pekerjaan selain sholat subuh atau kamu mengkelah-kelah sajene ora subuh ya ora apa-apa wong sholat subuh itu yang ngenteni karep lah moga kan sak itu urung karep ya jenenge kowe milih liyane panggahane to lho. Milih alternatif liyane lah. Perlune apa? Li alayan qadiah. Li alayan qadiah supaya ora kabujuk sapa aklu qasirin, pikirane wong sing cendak. Sing gayuh-gayuh antar til hakikati saking memahami hakikat. Orang kabujuk didalika kawan mengkono istilah tarkul ikhtiar. Ben ora kebujuk bahwa ana wong muni api-api salat meninggal salat. Niku lek gak dijelanahno kebujuk. Sing dimaksud meninggal salat kuwi biarkan salat itu menjadi milik Allah. Biarkan salat itu menjadi pilihan Allah. Dan biarkan salat itu berjalan pada dirimu karena kamu itu hamba Allah. Ngoten. Kowe ninggalo salat tekesi aja melok-melok gunakno salat untuk kepentinganmu. Nek ku jenenge ninggal salat. Ora kok ninggal salat terus gak nglakoni salat. Lah niku jenenge kebujuk. Ini tidak nika wau. Ngoten. Fayazunu lek sing wong kebujuk piye? Fayazunu mongko nyono sapa wong kosir nyono annal wadhaifa sak temene pira-pira tugas keagamaan wal iradati lan pira-pira keniatan sing apik warwati bas sunani lan pira-pira kesunatan-kesunatan sing tertib iku iradatuha sak temene ngarepaken tugas ngarepno niat ngarepno nglakoni kesunatan iku ya kruji metu biha kelawan irodah mang sapa sing metu al abdu kawloh metu ansorisil ubudiyati saking genai makom ubudiyah iku penemu sing salah lek sampai kowe moh karep aku moh salat lah nyapa lek aku salat lah sing karep aku ngenteni karepe Gusti Allah teko niku unen-unen ngono kuwi niku unen-unen sing keliru mergo iku kabujuk. Wong genah wis diumum nang jelas iku kersane Allah, ngoten lho. Wis diumum ta to? Sapa-sapa sing tak takdir menangi tanggal 1 Ramadan, dhek kudu poso. Iku apa diumum ta? Berarti kan wis teko karepe. Lah kok aja golek karep liyane. Lho, ngoten lho sakjane niku. Jadi tugas-tugas keagamaan kehendak-kehendak kebaikan, kesolehan, urutan-urutan kesunatan, kalau kita inginkan penyelenggaraannya itu semata-mata bukan menghilangkan ubudiyah, justru disitulah ekspresi kehambaan muncul. Sing penting kowe aja melok-melok manfaatne lagi. Sing gak oleh iku melok-melok manfaatno niku. Li'annahu krana sak temene Gusti Allah iku qadhtara. Teman-teman wis milih, wis maringi alternatif penyelenggaraan hidup berupa sholat, berupa zakat, berupa macam-macam, iku wis dadi pilihan Allah, wis dadi keputusan Allah. Wis aja atek mbok aman nemben maneh. Sampai pilihan syariat gua aman demen, dah gua sing kuasa siapa? Nonton. Fabayana moko mertelakan sapa asy khusyuk, mertelakan anak kula muhtarotis syar'i. Sak temene saben-saben pilihane syara, watar tibati lan urut-urutane syara. Iku laisa ora ana. Ikulaka kedua siro minhu saking muhtarat mang apa semarana sayun suci, maka seluruh pilihan syara kamu gak punya apa-apa, juga gak punya pilihan lain, juga tidak boleh memanfaatkan untuk kepentingan lain. Paham ya? Kan ada dua hal yang nemplek nih, wow. Ketika ada syariat merintah datang, jebret, sikap orang ada kalanya keluar dari garis syariat, ada kalanya masuk di dalam perintah tadi, tapi dia ingin memanfaatkannya untuk dirinya. Lah, sing biasanya nyelinep nih lho, sing arang-arang wong neliti. Lah, sing melanggar, keluar dari rel syariat, jelas wong paham. Lah, ini jenis haram, itu elek, kan mung jalani elek, itu sedumoh. Soalnya ini ku amrun jaliun, perkara sing genah. Tapi sing nafsu nunut enake wong salat. Jur dorongan kowe lakone salat iku tibake ana dorongan liyane pilihan syariat. Nggih, nek pilihan syariat kan jelas, pokoke anggar siji Ramadan wajib poso wis. Tapi kan kadang-kadang nafsu melak, wah, tepak ya poso kuwi iso kena diet barang. Lha iki terus enek kepentingan liya melak masuk. Lah itu juga enggak boleh. Niku. Iku mugi kula panjenengan sedaya estu-estu pikantuk taufik pitulung saking Allah saged milah-milah manah kula panjenengan piyambak terhadap iki kepentingane Allah, iki kepentingane kawula. Monggo kita tutupkan ini dengan sesarengan Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.